وعلى آله وأصحابه ولهم الله. قال الشيخ رحمه الله قوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. قال الشيخ رحمه الله: أي هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد. Hari ini adalah hari di mana mereka tidak mampu untuk berbicara sepatah kata pun. Sudah bahkan tidak pula mereka diberi izin lalu mengemukakan alasan-alasan, udur-udur, dan celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Kalau kalian mampu, kalau kamu merasa mampu memiliki tipu daya makar, maka buatlah makar tersebut terhadapku, kata Allah. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Ini termasuk di antara ancaman-ancaman keras yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Orang-orang yang mengingkari akan terjadinya hari pembalasan terhadap seluruh amalan. Dan dikatakan oleh Syekh Ibnu, ini hadzal yaumus syadid al-yaumul 'azim asy-syadid 'alal mukadzibin. Hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat berat yang dirasakan oleh orang-orang yang mendustakan, di mana mereka la yamtiquna fihi. Mereka tidak mampu untuk berbicara karena takutnya, minal khauf wal wajal asyadid, karena takut dan gentar yang sangat luar biasa mereka rasakan. Wala yu'danu lahum fayatadirun ay la tuqbal ma'diratuhum. Bagaimanapun mereka mengemukakan alasan, tidak diterima lagi. Walau ya'tadaru, walaupun mereka mencoba memberikan sekian banyak alasan udzur bahwa mereka melakukan dosa penyimpangan, tidak beriman. Fayauma idzin la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum wa lahum yusta'tabun. Seperti itu juga disebutkan dalam ayat yang lain, pada hari itu tidak berguna bagi orang-orang yang zalim itu ma'dziratuhum, yakni alasan-alasan yang mereka kemukakan, wa lahum yusta'tabun, dan tidak pula mereka diberi kesempatan lagi, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Qauluhu hadzal yaumul fasl jama'nakum wal awwalin. Hari ini adalah hari keputusan. Kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama. Li nafsi la bainakum, untuk kami putuskan perkara di antara kamu. Wa nahkumu bainal khalaiq, dan kami berikan keputusan yang adil di antara manusia. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana keadaan manusia ketika itu? Satu pun dari mereka, bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, malaikat-malaikat pun tidak berani berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala karena dahsyatnya hari tersebut. Qala hadza yaumul fasl, atau ini hadza wala yu'danu lahum fayatadzirun. Mulut-mulut ketika itu dikunci. Nah, ketika mereka mungkin membantah sebagaimana disebutkan dalam ayat, apa, dalam riwayat, ketika mulut atau dalam ayat mulut-mulut itu dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbicara ketika itu anggota-anggota tubuhnya. Fa in kana lakum kaidun fakidun, yani taqdiruna ala al-khuruj min mulki. Kalau kamu mampu untuk melepaskan diri, selamat dari hukumanku, kata Allah, yani mampu untuk keluar, lepas dari kekuasaanku. Wa tanjuna bihi min adabi, dan dengan makar tersebut kamu mampu untuk selamat dari adabku. Fakidun, buatlah makar, lakukanlah rencana kalian, apa yang ingin kalian lakukan. Apalagi ketika di dunia diberitakan kepada mereka, dan alaiha tis'ata asyar, di atas ini malaikat-malaikat menjaga neraka itu 19. Di antara mereka ada yang berani mengatakan, seperti dinukilkan Wa'il bin Aus, itu apa namanya, menganggap nanti tangan kananku akan menghadapi yang 9 atau yang 10, yang kiri 8 atau 9. Yani yang kiri 8. Menantang kekuatan para malaikat tersebut, merasa dirinya kuat. Nah, ini mungkin termasuk juga yani tantangan atau yani peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ai laisa lakum qudrah. Artinya walau bagaimanapun kamu membuat tipu daya, makar, kamu tidak memiliki kemampuan, wala sultan, dan tidak pula memiliki kekuasaan sedikit pun. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai ma'asyaral jin, wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu mampu, silakan kamu tembus melubangi sudut-sudut langit dan bumi, maka lakukanlah apa yang kamu mampu untuk menembusnya. Niscaya kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuasaan. Kembali diancam dengan yursalu alaikum ashwabun min narin wa nuhasun falatan tasyuran. Juga dalam riwayat Allah menyebutkan dalam hadis Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu, Allah mengatakan kepada kita ini hamba-hambanya, ya ibadi lan tablughu nafsi fatadhurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kamu tidak akan sampai pada kekuasaan tingkat untuk mampu memberikan mudarat kepadaku sedikit pun sehingga menimbulkan mudarat kepadaku, dan kalian tidak akan mampu sampai pada tingkat yakni mencapai memberikan manfaat kepadaku, kata Allah. Juga dalam ayat-ayat yang lain, bahwa bagaimanapun mereka bergabung, bagaimanapun mereka bersatu, seluruh penduduk neraka itu fala taturuhunahu syai'a, tidak akan merugikan Allah sama sekali. Fa fi dzalikal yaum, maka pada hari yang demikian dahsyatnya, tabtulu hailul adzalim, hilang sia-sia tipu daya, makar, hilah, alasan ataupun rencana yang diinginkan oleh orang-orang yang zalim. Wa yatmahillu makruhum wa kaiduhum, sirna makar dan tipu daya mereka. Wa yastaslimuna lil adabillah, akhirnya mereka mau tidak mau, mereka harus menerima adab Allah. Wa yubayyinu lahum kadzubuhum fi takdzibihim, atau yatabayyana lahum kadzubuhum, yaitu dijelaskan oleh Allah pula kedustaan-kedustaan mereka dalam upaya mereka mendustakan hari kemudian, tampak jelas terbongkar. Ini bisa juga makna mungkin yang dimaksud ini adalah yatabayyana lahum kadzubuhum fi takdzibihim, maksudnya terang, tampak, terbukti perbuatan kedustaan yang mereka buat-buat untuk mengingkari hari kebangkitan. Maka Allah katakan wailun yauma idzin lil mukadzibin. Qala qawluhu innal muttaqina fi dhilalin wa ayun. Sementara orang-orang yang bertakwa, sungguh orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, berada di dalam naungan-naungan dan mata air. Dalam badan sejuk, tidak merasakan kepanasan yang seperti yang dirasakan oleh penduduk neraka, tidak merasakan pula yakni kekeringan, kehausan seperti yang dirasakan oleh penduduk neraka. Wa fawakiha mimma yashtahun, mereka pun mendapatkan buah-buah dari apa yang mereka inginkan, kesenangan-kesenangan yang mereka inginkan. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, makan dan minumlah kamu dengan enak, dengan senang, karena apa yang telah kamu kerjakan, ini amalan-amalan yang kamu perbuat. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikian sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang muhsinin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, sedangkan orang-orang yang mendustakan itu celakalah buat mereka pada hari itu. Qala syekh rahimahullah, lamma dzakara uqubatal mukadzibin dzakara tsawabal muhsinin, setelah menerangkan hukuman orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang mengingkari hari pembalasan, Allah menyebutkan pahala orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan kepada Allah, ikhlas mengikhlaskan agamanya, ibadahnya, dan berbuat ihsan kepada sesama. Faqala innal muttaqin, ay orang-orang yang bertakwa, ini orang-orang yang menjaga dirinya, litakdzib, yakni untuk tidak membuat kedustaan-kedustaan. Al-muttasifina bit-tasdiq, mereka yang memiliki sifat sebagai orang-orang yang membenarkan. fi aqwalihim wa af'alihim wa amalihim. Ini yang kedusta, yakni kejujuran, tasdik, pembenaran tersebut. Orang yang memiliki sifat tasdik, membenarkan itu tidak hanya di dalam ucapan, perbuatan, tapi juga amalan-amalan mereka. Mereka jujur dalam segala-galanya. Wala yakunu kana kadzalik illa bi ada'ihim alwajiban. Mereka tidak mendapatkan takwa tersebut. Mereka tidak mendapatkan kedudukan predikat sebagai muttaqin melainkan karena mereka menunaikan semua kewajiban mereka. Mereka ini mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarkihim almuharramat, dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Nah, mereka orang-orang yang bertakwa itu fi dhilal, ini berada di bawah naungan-naungan yang dibuat oleh Allah di dalam jannahnya. Bahkan sebelum itu di padang mahsyar pun mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Min kafratish al-ashjar, karena banyaknya pohon-pohon di dalam ini, di dalam jannah. Al-mutanawwi'ah, yang bermacam-macam jenisnya dan bentuknya, ukurannya, rasanya ataupun dalam bentuknya. Az-zahiyatul bahiyah, yang sangat indah dan mengagumkan. Wa'uyun, dan mata air jariyatun minas salsabil warrahiq wa ghairihima. Apakah mata air itu mengalir dari salsabil, mata air dalam jannah, ataupun dari rahiq, ataupun dari yang selain itu, yang mengalir sesuai dengan keinginan dan kehendak orang yang memilikinya. Wa fawakiha mimma yashtahun, mereka pun mendapatkan yang buah-buahan dari apa yang mereka inginkan. Ay min khiyaril fawakih wa tayyibiha, yakni yang di dari pilihan buah-buah pilihan dan yang paling baiknya. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka penduduk jannah tersebut, kulu washrabu, makan dan minumlah, minal ma'akil asyahiyah, makanan-makanan yang lezat, wal asyribatil ladidah, atau makanan-makanan yang enak dan minuman-minuman yang sangat lezat, hanian, yakni dalam keadaan tenang dan menyenangkan. Ay min ghairi munaqqasin wala muqaddar, tanpa ada yang menyangkut, ya, tanpa ada yang muqaddar. Yani mereka tidak merasakan tersedak, tidak merasakan yani sakit ataupun susah untuk menelannya, tidak pula di khawatir wala muqaddar, atau dan tidak pula yani keruh minuman-minuman yang mereka yang disediakan untuk mereka. Wala yatimmu hana'uhu, dan tidak sempurna kesenangan dan kegembiraan tersebut, hatta yuslima at-ta'am wasyarab min kulli yaslama at-ta'am wasyarab min kulli afatin wa naqsin. Jadi kegembiraan hanian itu yakni diperintahkan, didorongnya yakni apa namanya, mereka diberikan ucapan selamat untuk makan dan minum dengan menyenangkan dalam keadaan lega tanpa khawatir, itu tidak akan lengkap sampai betul-betul makanan dan minuman itu, kata beliau, bersih dari semua kekurangan, dari semua gangguan dan penyakit. Wa hatta yajzimu annahu ghairu munqati', bahkan sampai mereka memastikan bahwa itu minuman, makanan dan minuman tersebut tidak pernah berhenti, wala za'il, dan tidak pernah lenyap, akan selalu menjadi baru kemudian lebih lezat. Qala qauluhu bima kuntum ta'malun, yakni fa'amalukum, ini semua itu disebabkan oleh amalan-amalan yang dikerjakan oleh seseorang ketika di dunia. Allah berikan rahmat dan taufiknya untuk dia berbuat, kemudian Allah menerima amalan-amalan tersebut dan membalasnya. Maka fa'amalukum, maka amalan-amalan kamu itu, hiya sabab, itu adalah dan sebagian diantara sebab, al-musil lakum, yang membawa kamu ila hadzan na'im al-muqim, kepada nikmat-nikmat yang abadi ini. Wa hakadha kullu man ahsana fi ibadatillah, demikianlah keadaan orang-orang yang mereka ihsan di dalam beribadah kepada Allah. Ini ikhlas karena Allah, mengerjakan semuanya itu adalah karena Allah, didorong oleh keimanan dan harapannya untuk mendapatkan balasan dari sisi Allah. Wa ahsana ila ibadillah, dan balasan ini buat orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Nah, ini hubungannya dengan Allah dia perbaiki, demikian pula dengan hubungannya dengan manusia itu juga yang ini dia perbaiki. Dan itu semua adalah buah ketika dia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman di sini, inna kadzalika najzil muhsinin. Balasan-balasan disebutkan oleh Allah di atas itu adalah balasan diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang ihsan, yang dalam berhubungan dengan Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Mereka tidak mendapatkan balasan yang seperti ini. Walau lam yakun lahum min hadzal wail. Kalau mereka tidak mendapatkan wail yang seperti ini illa fawatu hadzan na'im lakafa bihi hurmanan wa khusranan. Kalau mereka tidak mendapatkan kecelakaan nah, yang seperti ini kecuali artinya hilangnya hanya nikmat itu saja yang hilang, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka rugi dan mereka terhalang sama sekali dari nah, yang apa namanya dari nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut. Itu sudah merupakan bentuk yakni apa namanya kerugian yang besar. Nah, wallahu a'lam. Qala rahimallahu qauluhu. Wala kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ini untuk orang-orang yang mendustakan tersebut. Wailun yawma idzil lil mukadzibin wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukadzibin fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Hadza tahdid wa wa'idun lil mukadzibin. Ini ancaman dan peringatan keras buat orang-orang yang mendustakan. Mereka diperintahkan juga makan, diperintahkan juga bersenang-senang, tapi di dunia. Ini qalilan, sejenak. Nah, sejenak, tapi subhanallah, gambaran yang seperti ini pun ternyata dipandang oleh sebagian kita begitu luar biasanya keadaan orang-orang tersebut di dunia. Padahal Rasulullah menyebutkan seandainya dunia ini sama dengan sehelai sayap nyamuk, niscaya mereka orang-orang kafir itu tidak akan diberi minum walaupun seteguk. Qala hadza tahdid wa wa'idun lil mukadzibin annahum wa in akalu fid dunya, walaupun mereka makan di dunia. Naam. Wa syaribu wa tamattau, mereka minum dan bersenang-senang bil ladzat, dengan berbagai kelezatan. Wa ghafalu anil qurbat, lalai. Ini sengaja mereka tinggalkan amalan-amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Fa innahum mujrimun, sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang jahat. Yastahiquna ma yastahiqul mujrimun, pantas dan berhak untuk menerima apa yang diterima oleh orang-orang yang jahat. Fasatan qati'u anhumul ladzat, pasti nanti akan putus dan hilang keledatan tersebut. Ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat, yu'ta bi'adzi an'ami ahli dunia wahuwa min ahli nar. Didatangkan orang yang paling senang hidupnya di dunia, tapi dia ahli nar. Huma yusbak sabghatan fil nar. Kemudian dia dicelupkan dalam jannah, dimasukkan ke dalam neraka. Dia dimasukkan. Nah, apa tadi neraka ya? Dia ini an'ami ahli nar, ahli dunia min ahli nar. Didatangkan orang yang paling senang hidupnya di dunia, tapi dia penduduk neraka. Aslinya ini ditakdirkan, dipastikan dia sebagai penduduk neraka. Dicelupkan, dimasukkan ke dalam neraka sesaat. Dimasukkan dia dalam neraka sesaat, sekejap mata. Kemudian ditanya oleh Allah, pernahkah engkau merasakan yakni kesenangan dan kenikmatan selama ini? Dan sebelum ini, dia kemudian mengatakan tidak pernah. Hilang kesengsaraan yang dia rasakan, yang dia dapatkan, walaupun itu baru sekejap, itu sudah menghilangkan semua kesenangan yang pernah dia rasakan di dunia. Tidak sebanding, walaupun itu baru sekejap. Nah, bagaimana kalau dia menyanyi tahu bahwa dia merasakannya selama lamanya? Nah, lawannya seperti itu juga disebutkan oleh Rasulullah, orang yang asyadun nasi bu'san fid dunia, wahwa min ahlil jannah. Orang yang paling sengsara, paling melarat di dunia, tapi dia ahlul jannah. Ketika dia dimasukkan ke dalam jannah, kemudian ditanya oleh Allah, baru sekejap dia merasakan. Ditanya oleh Allah, pernahkah engkau ditimpa kesulitan dan kesusahan di dunia selama ini? Belum pernah ya Allah. Hilang semua kesulitan, semua kesengsaraan, kemelaratan yang dia rasakan di dunia seumur hidupnya. Nah, hilang karena yakni sekejap nikmat yang dia rasakan di dalam jannah. Itu orang yang mukmin. Nah, fatas fasatang qati'u anhum al-ladzat. Kelak pasti akan hilang keledakan tersebut. Itu juga yang diingatkan oleh ulama, ya, dalam syawahid, pembahasan isim kana dan khabar kana. Mereka menyebutkan, ya, yang maknanya itu artinya tidak, bagaimana mungkin bisa merasakan nikmatnya hidup kalau di balik kehidupan itu ada bayang-bayang ketuaan dan kematian. Ya. Orang-orang yang berakal, mereka akan melihat bahwa, nah, dia tidak akan bersenang-senang, jadi memuaskan syahwatnya di kehidupan dunia, karena nanti juga akan akhirnya tua. Dia tidak mampu, imah dia kehilangan kesenangan tersebut, atau kesenangan itu diambil orang, atau dia sendiri belum sempat mencicipi kesenangan tersebut. Ini yang dimaukan juga di dalam bait-bait syair seperti itu. Wa tabqa alaihim muttaba'at, dan tinggallah yakni tersisa atas mereka itu adalah kesusahan-kesusahan. Qala wa min ajramihim, dan di antara kejahatan dan kedurjanaan mereka adalah annahum idza umiru bis shalah allati hiya asyraful ibadat, yang apabila mereka diperintahkan salat yang merupakan semulia-mulia ibadat, qila lahum irka'u, nah, rukuklah kamu, tunduklah kamu, imtana'u min dhalik, mereka menolaknya, tidak mau melakukannya. Fa ayyu ijramin fawqa hadha, nah, kejahatan yang mana lagi yang lebih buruk daripada ini. Wa ayyu takdzibin yazidu ala hadha, dan kedustaan yang mana lagi yang lebih parah daripada sikap mereka. Qala wailun yawma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Wa minal wail alaihim, dan termasuk di antara kecelakaan tersebut adalah annahum tansaddu alaihim abwabut taufik, tertutup atas mereka pintu-pintu taufik. Nah, tertutup atas mereka pintu-pintu taufik. Yang di antaranya ini tanda-tanda orang itu tidak diberi taufik oleh Allah, Allah biarkan, Allah lepaskan dia kepada dirinya. Dia dibiarkan dengan kecerdasannya, kemampuannya, ya. Nah, apa yang ada pada dirinya, dia biarkan dia tanpa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada kebaikan-kebaikan. Wa yuhramuna kulli khair, mereka dihalangi dari semua kebaikan. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ada beberapa sebab, yang diantaranya adalah 6 sebab, ya, tertutupnya pintu-pintu taufik dari seseorang. Yang diantaranya adalah yang seperti di sini, yakni dunia datang kepada mereka, tetapi atau 6 dunia lari kepada mereka, tapi mereka mengejarnya dan melarikan diri dari mereka, menjauh, tapi mereka mengejarnya. Akhirat datang kepada mereka, tapi mereka justru menjauh. Mereka bergaul dengan ulama, mereka bergaul dengan ahlul ilmi, mendapatkan ilmu, tapi mereka tidak meniru dan meneladani ulama-ulama tersebut. Nah, ini diantara hal-hal yang menghalangi seseorang dan itu mendapatkan taufik. Qala fa innahum idza kadzabu hadzal qur'an al-karim, ketika mereka mendustakan Al-Qur'an yang mulia ini, kitab suci yang mulia ini, alladhi huwa a'la maratibis shidq, padahal Al-Qur'an itu berada pada tingkat kejujuran yang paling tinggi, wal yaqin 'alal itlaq, tingkatnya ini puncak keyakinan, yakni sesuatu yang meyakinkan 'alal itlaq, tidak ada lagi yang menandingi kebenarannya, tidak ada yang menandingi kejujurannya, bahkan juga pembahasan yang meyakinkan. Nah, kalau sudah seperti itu, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, dengan apa lagi mereka akan beriman? Dengan perkataan yang mana lagi mereka akan beriman? Kalau dengan Al-Qur'an yang merupakan paling tingginya tidak mereka imani, tidak mereka terima, apalagi dengan yang selain Al-Qur'an? Nah, jangan ditanya dengan sunnah. Sunnah itu adalah yang menjelaskan tentang Al-Quran yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dengan Al-Quran dan sunnah tidak mampu, maka dengan yang lain pun tidak akan. Nah, mungkin sulit atau tidak akan mudah untuk memperbaiki. Nah, Abil Batil, Abil Batili alladhi huwa kasmihi, apakah seperti dengan kebatilan yang dia adalah sama dengan maknya, ini namanya. Ini al-batil itu sesuatu yang pasti zail. Al-batil itu sesuai dengan namanya. Arti kata secara bahasa, batil itu sesuatu yang artinya sirna, sesuatu yang pasti lenyap. Nah, sesuatu yang pasti lenyap, pasti hilang. La yaqumu alaihi syubhatun, yang tidak tegak di atasnya syubhat, fadlan anid dalil, bahkan dalil pun tidak, jangankan syubhat, dalil pun tidak. Ya, itu jangankan dalil, syubhat pun tidak bisa menopangnya. Karena sebagaimana namanya, al-batil itu pasti hilang. Yang digambarkan oleh Allah seperti buih-buih yang ada di permukaan air. Ketika hujan turun, gelembung-gelembung udara itu adalah gambaran al-batil yang pasti lenyap, pasti hilang. Air yang ketika dia mengalir, melewati selokan, atau ketika dia turun kita lihat keluar dari peralon, ya, pipa-pipa air dari atas itu, banyak putih, tapi kemudian hilang. Am bikalami kulli musyrikin kadzab, ataukah dengan perkataan-perkataan setiap musyrik yang pendusta, afakun mubin, orang-orang yang selalu mengadang-adakan kedustaan yang nyata, falaisa ba'da nuril mubin illa dayajid dhulumat, tidak ada setelah cahaya yang terang melainkan kegelapan yang pekat, wala ba'da sidqil ladzi qamat al adillatu wal barahin ala sidqihi illa al kadhibus surah, tidak ada lagi setelah kejujuran yang tegak di atasnya, yang tegak dengan bukti-bukti dan dalil tentang kejujurannya, melainkan kedustaan yang nyata. Wal ifkul mubin alladzi la yaliqu illa biman yunasibuh, dan kedustaan-kedustaan yang terang, kebohongan-kebohongan yang tidak layak dimiliki disandang kecuali orang-orang yang sesuai dengan keadaannya. Fatabban lahum, maka celakalah mereka, ma'amahum, alangkah butanya mereka. Wawaihan lahum, dan celaka mereka, ma'afsarahum wa ashqahum, alangkah rugi dan sengsaranya mereka. Ketika mereka di dunia tidak mampu mendapatkan, yang tidak mau melihat, tidak mau menerima kebenaran tersebut, peringatan yang disampaikan oleh Allah, walaupun dia di dunia dalam keadaan mata yang terang, di akhirat dibangkitkan oleh Allah sebagaimana dalam ayat, dan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta, dalam keadaan buta. Wallahu a'lam bishawab. Ini balasan jaza min jinsil alma, kata para ulama. Ketika di dunia dia tidak mau menerima, menyambut, hatinya tidak mau terbuka menerima dan tunduk pada kebenaran tersebut, di akhirat pun ditimpakan kepadanya kegelapan. Wallahu a'lam bishawab. Kafabil mauti ibrah. Kalau orang itu sudah dengan Al-Quran dan Sunnah tidak mampu untuk diperingatkan, jadi cukup dah kematian itu sebagai pelajaran. Tapi itu hanya juga, itu pun juga masih banyak orang yang tidak mau, tidak bisa mengambil pelajaran dari kematian tersebut. Seringnya, dia seakan-akan tidak akan, ini masih lama bahwa perjendam, ya, masih lama tidak mengambil pelajaran bahwa dia nanti juga akan dibungkus oleh kain kafan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Nasallallahu al-afwa wal afiyah, innahu jawadun karim. Mudah-mudahan Allah memberikan maaf dan menyelamatkan kita, sesungguhnya Dia Maha Dermawan lagi Maha Pemurah. Tamat tafsir surat Al-Mursalat. Wallahu a'lam bishawab. Selesai juz tabarak. Insyaallah kita teruskan dengan juz qad sami'a. Ini kalau bisa ya kan sudah menghafal juz amma, juz minimal juz amma. Sudah kita terjemahannya pun sudah ada tafsirnya. Kemudian sudah kita baca tentang keterangannya. Bisa dibaca, dihafalkan oleh kita. Itu juga sambil mendorong untuk kita mencintai Al-Quran, semangat untuk menghafalnya juga. Punya alasan kepada anak yang kita, orang-orang yang dibawa kita. Nanti mereka di dunia ini berdalih, abi juga enggak hafal ya. Minimal kita punya semangat lah untuk menghafal. Yang diam sudah hafal, jangan dikotori hatinya dengan maksiat. Ya, kalau sudah terkotori hati itu dengan maksiat, lambat laun lupa hilang. Nauzubillah, jadi balak.